Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Salihin dengan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Dan kita masih dalam faedah hadis Jibril, masih dalam penjelasan berkaitan dengan rukun di dalam solat. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan di antara rukun solat ialah ruku. Nah, yang mana sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwa di dalam rukuk seorang muslim atau muslimah di dalam solatnya ini terdapat tiga pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, tiga bentuk pemuliaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, yakni memuliakan Allah dengan kalbunya. Nah, kemudian yang kedua memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan al-jawarih, anggota tubuhnya, yakni dengan dia rukuk. Kemudian yang ketiga ialah dia mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisannya, dengan mengatakan subhana rabbiyal azim. Naam. Ini tiga pemuliaan, pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam rukuk seorang hamba di dalam solatnya. Kemudian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, wa min arkanis shalah as-sujud. Di antara perkara rukun yang selanjutnya di dalam salat ialah sujud. Sujud merupakan salah satu dari rukun-rukun salat. Kata beliau, qala Allahu 'azza wa jalla, Allah Azza wa Jal bersabda atau berfirman, ya ayuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian ruku' dan sujud, serta hendaklah kalian menyembah Rob kalian. Nah, dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kaum mukminin, orang-orang yang beriman, untuk mereka melakukan rukuk. Begitu pula perintah untuk sujud serta beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda dalam hadisnya, Kata beliau, umirtu an nasjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan, kata Nabi SAW, untuk sujud pada 7 tulang, yakni anggota tubuh. Ala jabhati wa asyara biyadihi ila anfihi. Yang pertama ialah sujud di atas jabha, dahi. Ya, wa asyara biyadihi ila anfihi. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan hidungnya, yakni dahi atau jidat dengan hidung dihitung 1. Ketika kita sujud, dahi kita beserta hidung kita itu menempel pada bumi, yakni lantai. Taib. Wal yadain, begitu pula kedua telapak tangan kita. Ini menempel pada bumi. Warukbataini, dan begitu pula kedua lutut. Wa atrafil qadamain, dan ujung-ujung kaki, yakni kedua ujung-ujung jari jemari kaki. Ya, jari jemari kedua kaki kita menghadap ke arah menempel ke bumi. Naam. Ini merupakan 7 anggota sujud yang wajib menempel pada tanah atau bumi ketika kita sedang sujud. Kenapa? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, umirtu an asjuda. Ya, aku diperintahkan, yakni perintah, yang namanya perintah ini merupakan sesuatu yang wajib pada asalnya. Nah, maka sujud di atas 7 anggota sujud di atas anggota, anggota sujud yang 7 ini, yakni menempelkan ketujuhnya pada bumi ketika kita sujud, ini merupakan sesuatu yang wajib dan merupakan rukun dalam solat. Nah, kata beliau, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, fasujudu labuda minhu li'annahu ruknun la tatimu sholatu illa bihi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, maka ketika sujud ketujuh anggota itu, anggota badan kita tadi, ya, jidat kita, kemudian hidung, begitu pula kedua tangan, kedua lutut, serta ujung-ujung dari kedua jari, kaki kita, ini na'am harus kita sujud di atasnya, yakni harus menempel pada bumi. Li'annahu ruknun, dikarenakan yang demikian ini merupakan perkara rukun di dalam salat, yang mana la tatimu salatu illa bihi, tidak akan sempurna salat seorang hamba kecuali dengan, ya, dia sujud di atas 7 anggota sujud itu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui dalil dari Al-Quran, begitu pula Sunnah Nabi SAW, bahwasanya ada perintah, ya, dalam Al-Quran untuk memerintahkan kita sujud. Dan dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan, ya, tentang anggota-anggota sujud kita ketika kita sujud di dalam solat. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa yaqulu fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Kemudian tatkala kita sujud di dalam solat, maka kita mengucapkan atau membaca subhana rabbiyal a'la, ya, maha suci Allah, ya, Rabb yang maha tinggi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa ta'ammal al-hikmata annaka fi ruku'i. Coba engkau perhatikan hikmah, ya, ketika engkau ruku', di mana engkau mengucapkan subhana rabbiyal azim. Ketika kita sedang ruku', kita membaca doa subhana rabbiyal azim. Kata beliau, li'annal hay'ata hay'atu ta'zim. Kenapa kita ketika ruku kita membaca subhana rabbiyal azim? Karena ruku itu merupakan bentuk dari ya bentuk pengagungan. Ya, maka sebagaimana yang telah kita sebutkan, ruku ini merupakan bentuk penghormatan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan ibadah. Ya, dan tidak boleh seorang hamba dia ruku kepada makhluk. Naam. Karena ini merupakan pengagungan, yang mana pengagungan ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kenapa kita di dalam ruku membaca Subhana Rabbiyal Azim? Karena kata beliau, keadaan ruku itu merupakan bentuk dari pengagungan. Wa fi sujud. Adapun ketika sujud, kita membaca Subhana Rabbiyal A'la. Kata beliau, li'annal hay'ata hay'atun nuzul. Dikarenakan ketika kita sujud itu merupakan bentuk ya kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan tentang keadaan rendah. Ya, thayyib. Kata beliau, fal insanu nazzala a'la ma fi jasadihi wa huwa al-wajh ila asfali ma fi jasadihi wa huwa al-qadamain. Ketika seseorang sujud, maka seorang insan itu dia menurunkan apa yang tinggi dari jasadnya. Ya, ketika seseorang sujud, dia menurunkan apa yang tinggi dari jasadnya, yaitu wajahnya. Ila asfali ma fi jasadihi, menuju tempat yang paling rendah dari jasadnya, yaitu al-qadamain, kakinya. Ini kata beliau. Ketika kita sedang sujud, itu pada hakikatnya kita merendahkan anggota tubuh kita yang tinggi, yakni wajah kita, menjadi atau sampai pada posisi yang rendah dari anggota tubuh kita, yakni kaki, kedua kaki kita. Naam. Maka kata beliau, fataru fi sujudi anal jabahata wal qadamaini fi makanin wahid. Ketika kita sujud, kita melihat ya bahwasanya jidat kita ini, naam, dan kedua kaki kita, fi makanin wahid, ini berada pada satu tempat antara jidat dengan kaki, satu posisi. Wa hadza ghayatu ma yakunu min at-tanzih. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini merupakan puncak dari bentuk pensucian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa li hadza taqul, maka dari sini engkau mengatakan Subhana Rabbiyal A'la. Ai unazzihu rabbi al-a'la alladhi huwa fawqa kulli shay'in an kulli suflin wa nuzuli. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, tindakan seseorang ketika sujud, yakni dia menempatkan anggota tubuhnya yang tinggi menuju anggota tubuhnya yang rendah, yakni pada kakinya. Nah, ini merupakan puncak dari bentuk pensucian. Naam. Maka tatkala itulah kita diperintahkan untuk membaca Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud. Apa maknanya? Maknanya kata beliau, Subhana Rabbiyal A'la, ketika kita baca ini dalam sujud, ini maknanya ialah ai unazzihu Rabbiyal A'la, aku mensucikan Rabbku yang maha tinggi. Alladhi huwa fawqa kulli syai'in, yang mana Allah Subhanahu wa taala Rabbku itu berada di atas setiap seluruh segala sesuatu. An kulli suflin wa nuzulin, ya. Aku sucikan Rabbku tersebut dari segala sesuatu yang rendah dan yang menurun. Nah, ini makna dari doa atau ucapan Subhana Rabbiyal A'la ketika kita sedang sujud. Nah, yakni kita mensucikan, yang pertama mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas segala sesuatu, dan sebaliknya pula kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang rendah. Naam. Ini makna dari kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la di dalam sujud kita. Naam. Maka ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sedang sujud, maka kepala kita, begitu pula ya anggota tubuh kita, ini semuanya tunduk ke bawah. Nah, berada pada posisi anggota kedua kaki kita. Ini enggak ada. Nah. Dan kita membaca doa ini, yakni subhana rabbiyal a'la, dengan kita mengulang-ulangnya sebanyak yang kita inginkan. Thayyib. Bisa dibaca 3 kali atau lebih dari itu, sesuai dengan keadaan kita. Yani kalau imamnya atau kita sujudnya lama, kita mengulang-ulang terus subhana rabbiyal a'la sebanyak mungkin. Thayyib. Kemudian ditambah juga kita membaca doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Atau juga mengucapkan doa subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Ini diantara doa-doa sujud. Naam. Kemudian beliau mengatakan wa tuqsiru minad du'ai bima syi'ta min umurid din wa min umurid dunia. Nasihat dari beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ketika kita sedang sujud di dalam salat kita, hendaknya kita memperbanyak doa. Ya, ketika kita sedang sujud di dalam salat, hendaklah kita memperbanyak doa. Doa dengan apa yang kita inginkan, baik berkaitan dengan perkara dunia kita ataupun perkara akhirat kita, berkaitan dengan perkara agama kita atau dunia kita, kita minta memperbanyak doa dalam sujud tersebut. Kenapa? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amas sujudu fastahidu fid du'ai faqaminun an yustajaba lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun sujud, yakni tatkala kita sedang sujud, ya fastahidu, maka hendaklah kalian itu bersungguh-sungguh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fid du'a, di dalam berdoa. Yani perintah beliau untuk kita bersungguh-sungguh berdoa di dalam sujud ketika kita sholat. Kenapa? Karena sujud itu merupakan tempat di mana ya tempat terbesar, kemungkinan besar dikabulkannya permintaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Sujud di antara tempat-tempat yang menjadikan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum untuk mereka bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sujud. Kenapa? Alasannya karena sujud ini merupakan tempat di mana dikabulkannya, kemungkinan besar dikabulkannya doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau memerintahkan kepada kita, menasihatkan kepada kita untuk hendaknya ketika kita salat, ketika kita sujud, untuk memperbanyak doa. Ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik doa kita itu dalam permasalahan agama kita, akhirat kita, begitu pula dalam permasalahan dunia kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sujud. Naam. Wa qala alaihi salatu wassalam. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, beliau bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Keadaan di mana seorang hamba itu sangat dekat dengan Rabb-nya. Ya, keadaan di mana seorang hamba itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajidun, yakni keadaan di mana dia sedang sujud. Nah, maka dua perkara ini, dua hadis ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, sudah menjadi sesuatu yang memotivasi kita untuk hendaknya kita bersungguh-sungguh dan memperbanyak doa di dalam sujud kita. Karena itu merupakan tempat kemungkinan terbesar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, dikarenakan keadaan tersebut merupakan keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, fa akthir minad du'ai bima syi'ta, maka hendaklah engkau memperbanyak doa dengan apa yang engkau inginkan ketika sujud. Misu'alil jannati, dari doa meminta untuk meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awudz minan nar, atau engkau berdoa dengan berlindung dari neraka. Wa su'ali ilmin nafi, atau engkau berdoa ketika sujud meminta kepada Allah untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Wa amalin salih, atau engkau minta kepada Allah dalam sujudmu untuk bisa mengerjakan amalan salih. Wa imanin rasikhin, atau ketika engkau sujud minta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk diberikan keimanan yang kokoh. Wa hakaja, dan seterusnya. Yani ketika kita sedang sujud, kita menggunakan sujud tersebut, memanfaatkannya dengan banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dari apa yang kita inginkan. Ya. Minta surga, minta dijauhkan dari api neraka, minta untuk Allah berikan ilmu yang bermanfaat, dan diberikan keistiqomahan di dalam beragama, minta untuk dimudahkan dalam rezeki. Semuanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang sujud. Kata beliau Syekh Utsaimin, wa su'ali baitin jamil, atau kita doa, berdoa di dalam sujud kita dengan minta untuk diberikan rumah yang indah. Naam, wa imra'atin salihatin, atau diberikan seorang istri yang salihah. Wa waladin salihin, atau dianugerahi seorang anak yang saleh. Wasayyarah, bahkan minta mobil, kata beliau. Wa masyita min khairiddin wa dunia, apapun yang engkau inginkan dari perkara-perkara kebaikan pada duniamu maupun perkara agamamu, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sujud kita ketika salat. Kata beliau, li anna du'a'a ibadatun walau fi umurid dunia, dikarenakan yang namanya berdoa itu merupakan suatu ibadah. Bahkan doa ini merupakan ibadah yang mulia, ibadatun qalbiyah, ibadah yang berkaitan dengan hati. Naam. Maka kata beliau, kenapa kita diperintahkan oleh beliau untuk banyak berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sujud, baik dalam permasalahan agama kita, akhirat kita, ataupun dalam permasalahan dunia kita? Karena kata beliau, yang namanya doa itu adalah ibadah, walaupun berdoa dalam permasalahan dunia. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Rabb kalian, naam, memerintahkan untuk kalian, ud'uni, berdoalah kepadaku, minta kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan doa tersebut. Tidak mengatakan untuk berdoa dalam permasalahan agama atau akhirat saja. namun maknanya umum. Begitu pula meliputi dalam permasalahan dunia kita. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Astajib lakum." Maka pasti akan aku kabulkan bagi kalian. Nah, tentunya dengan memperhatikan ya adab-adab di dalam berdoa. Ini di antara sebab terkabulnya doa seorang hamba, manakala dia memperhatikan adab-adab di dalam berdoa, ya, terus menggunakan waktu-waktu yang pas untuk berdoa, waktu-waktu yang mustajab. Nah, di antaranya seperti ketika sedang sujud. Baik. Waqala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan apabila umat manusia atau hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 'anni, tentang diriku, tentang keberadaanku, fa inni qarib, maka sesungguhnya diriku ini sangatlah dekat." Yani Allah Subhanahu wa taala qaribun bil ibad. Ini sangat dekat dengan hamba-hambanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat dengan hamba-hambanya. Bahkan ubun-ubun kita semuanya ini berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah katakan dalam ayat ini, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah bahwasanya diriku ini sangatlah dekat dengan mereka. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa, doanya orang-orang yang meminta, idza da'an, ketika mereka berdoa kepadaku. Ini dua ayat ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan mereka, doa-doa mereka, tatkala mereka betul-betul berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, terkabulnya doa seorang hamba, nam, ini terkadang atau ketika seorang hamba itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini doanya mengalami tiga keadaan. Yang mana dari sini kita ketika mengetahuinya, maka tidak ada ruginya ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh mereka para ulama, janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, begitu pula apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan doa permintaan dari hamba-hambanya yang mereka berdoa minta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sesuatu yang pasti. Nah, adapun tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kita juga dituntut untuk memperhatikan adab-adab di dalam berdoa. Yang mana dengan adab-adab tersebut menjadikan sebab terkabulnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh mereka para ulama, ketika kita berdoa, maka doa kita itu menjadi dalam tiga keadaan. Yang pertama, ketika seorang hamba dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah memperhatikan adab-adab dalam berdoa. Nah, bisa jadi doanya itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika seorang hamba dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala simpan doa tersebut. Nah, untuk dia nanti di akhirat. Ya, Allah mungkin tidak mengabulkan doanya langsung, tapi Allah simpan di akhirat. Atau yang ketiga, ketika kita minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang kita minta, namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari perkara yang tidak kita senangi atau perkara-perkara yang bisa merusak diri kita, ya, sebanding dengan doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mananya ma'asyiral muslimat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa itu Allah berikan adalah perkara-perkara yang apa kita butuhkan. Perkara-perkara yang kita butuhkan. Ya. Perkara-perkara yang memang bermaslahat bagi diri kita. Dan tidak semua permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang terbaik bagi dirinya. Makanya mereka para ulama menyebutkan tiga keadaan doa seorang hamba tadi. Bisa jadi Allah kabulkan doanya langsung karena itu adalah sesuatu yang terbaik bagi dirinya saat itu, atau yang kedua Allah simpan doanya ini untuk nanti di akhirat. Karena dia lebih butuh nanti doanya ini di akhirat. Atau yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia dari perkara-perkara yang membinasakan dia sesuai dengan doanya. Ya. Ini tiga keadaan doa seorang hamba tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada doa seorang hamba itu yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Kemudian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala setelah beliau menyebutkan atau memberikan motivasi bagi kita kaum muslimin untuk hendaknya kita memperbanyak doa di dalam sujud kita ketika kita salat, begitu pula beliau membawakan 6 adillah dalam Al-Qur'an, dalil-dalil dalam Al-Qur'an, begitu pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, motivasi bagi kita semuanya untuk memperbanyak doa terkhusus di dalam sujud. Kata beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa fi hadhil ayyamin asiba, demikian pula pada hari-hari yang penuh dengan peperangan ini, yakni beliau mengisyaratkan pada hari yang terjadinya peperangan tatkala itu di zaman beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, disebutkan di catatan kaki ini beliau mengisyaratkan pada peperangan yang terjadi di masa itu. Kata beliau, yan bagi an nutila sujud, sepantasnya bagi kita di masa-masa yang genting, di masa-masa di mana kaum muslimin ya mendapat penindasan, 6 mendapatkan kezaliman, dizalimi yang semisalnya. Kata beliau, yan bagi an nutila sujud, sepantasnya bagi kita ketika kita sholat untuk kita memperpanjang sujud kita. Wa an nakthura minad du'a, dan hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud tersebut. Bi an ya'khudallahu ala aydiz zalimin al-mu'tadin, agar Allah Subhanahu wa taala menghukum, menghancurkan, mengazab ya orang-orang zalim, orang-orang yang melampaui batas terhadap kaum mukminin, kaum muslimin. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara solusi ya bentuk pertolongan kita terhadap saudara-saudara kita yang terzalimi. Nah, dengan kita memperbanyak berdoa, memperpanjang sujud kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga saudara-saudara kita. Dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang yang menzalimi saudara-saudara kita. Ini kata beliau. Wa nulaha wa la nastabti al-ijabah, dan senantiasa kita terus mengulang-ulang doa kita. Ya. Mengulang-ulang doa kita, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita itu berlambat-lambat dalam 6 menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata beliau, li annallaha hakimun, Allah itu hakim, maha bijaksana. Qad la yujibu da'wata bi awwali marratin aw thaniyatin aw thalithatin. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya, ini nasihat bagi kita semuanya tatkala kita sedang berdoa menanti jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas doa yang kita panjatkan. Kata beliau, Allah itu hakimun, maha bijaksana. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala itu belum mengabulkan doa seorang hamba tatkala dia pertama kali berdoa, dia dikabulkan. Kedua kali dia terus berdoa, belum lagi dikabulkan, sampai tiga kali. Ini kata Syekh Utsaimin wa taala, sudah banyak kali kita memohon kepada Allah, Allah belum mengabulkan doa kita. Tapi kita jangan lupa Allah itu Hakimun, Maha bijaksana. Kata beliau, min ajli an ya'rifan nas shiddata iftiqarihim ila Allah fayazdadu du'aan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ya tidak mengabulkan doa kita sekali, dua kali, tiga kali kita berdoa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini agar Allah itu melihat, mengetahui seberapa besar kebutuhan hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa yang dia panjatkan. Ini Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kesungguhan kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin karena pertama dan kedua, ketiga dan seterusnya itu Allah Subhanahu wa taala belum melihat kesungguhan dari doa kita. Belum melihat betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah belum mengabulkan doa kita. Nah, kata beliau, wallahu subhanahu wa ta'ala ahkamul hakimin. Allah itu adalah ahkamul hakimin, Rabb yang maha bijaksana. Ya, hikmatuhu balighah. Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala itu sangatlah luas. Nam, la nastati'u an nasida ila ma'rifatiha. Kita enggak tahu hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala simpan dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin, akan tetapi, kata beliau, alaina, wajib bagi kita kaum muslimin, an naf'ala ma umirna bihi, untuk kita senantiasa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Allah. Maka kita melaksanakannya. Dan kita tidak tahu kapan dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah kita sering berdoa kepada Allah, Allah belum mengabulkan doa kita. Dikarenakan mungkin Allah belum melihat kesungguhan kita dari butuhnya kita pada bantuan Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita tersebut. Namun kita jangan lupa, walaupun kita telah berdoa, banyak berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita harus yakin bahwasanya apa yang kita panjatkan dari doa kita itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ketiga perkara tadi yang kita sebutkan, bisa jadi Allah langsung kabulkan. Kalaupun mungkin Allah tidak kabulkan doa kita, Allah simpan doa ini di akhirat. Ya, karena memang di akhirat kita butuh bantuan dari Allah dengan sebab di antaranya dengan doa kita tersebut. Atau Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak berikan apa yang kita minta saat itu, namun Allah Subhanahu wa taala berikan yang lainnya. Yaitu dengan bentuk Allah selamatkan kita dari suatu fitnah, suatu musibah dengan sebab doa kita tadi. Ya. Nah, tidak semua apa yang kita minta kepada Allah berikan, namun Allah berikan apa yang kita butuhkan. Kenapa? Allah memiliki hikmah. Makanya Allah Subhanahu wa taala Hakimun, Ahkamul Hakimin. Ya, Rabb yang maha bijaksana. Maka kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan kita baru berdoa sekali, dua kali, tiga kali, lima kali, kemudian kita mengatakan bahwasanya Allah tidak mengabulkan doa kita. Tidak, jangan tergesa-gesa ya mengharapkan terjawabnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru ini di antara suatu hal yang menjadi terhalangnya terkabulnya doa kita. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya senantiasa doa seorang hamba itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama hamba tersebut tidak tergesa-gesa. Apa bentuk tergesa-gesa seseorang dalam berdoa? Dengan dia mengatakan saya sudah berdoa kepada Allah siang dan malam, ya, dalam solat saya, dalam solat lima waktu, solat tahajud dan semisalnya, sudah saya berdoa. namun Allah belum mengabulkan doa saya. Ini diantara bentuk al-isti'jal fi du'a, tergesa-gesa di dalam berdoa. Nah, ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, perkara penting yang harus kita ketahui, ya, diantara adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita memperbanyak dan bersungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena itu merupakan tempat di mana kemungkinan terbesar Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada lagi penjelasan beliau, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, berkaitan dengan kaifiyah, tata cara sujud, yang insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan bagi kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik, kepada kaum muslimin seluruhnya, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Naktafi ilahuna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.